Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia Allah, dan atas petunjuknya kita semua dimudahkan menjalankan ibadah kepada Allah dan bisa kembali duduk dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kita melanjutkan tentang perkara yang merupakan hak anak atas orang tua, di mana orang tua wajib mendidik pada putra-putrinya, terutama ketika mereka telah menginjak usia 7 tahun. Di antara hal yang harus ditanamkan dalam pendidikan orang tua terhadap anak adalah, kita masuk poin yang keempat, yaitu tarbiyatuhum ala mahabbatil ulama wa wulatil amr. Mendidik putra putrinya untuk mencintai ulama dan mencintai penguasa, bukan untuk benci atau memusuhi. Sehingga beliau rahimahullah mengatakan, minal umuril muhimmah allati yanbaghi lil aba wal ummahat al inayatu biha tarbiyatul abna ala mahabbatil ulama wa ulatil amri. Termasuk perkara yang amat sangat penting yang mesti diperhatikan para bapak dan ibu adalah dia memperhatikan terhadap pendidikan anak putra-putrinya, maksudnya untuk mencintai ulama dan penguasa. Li'anna al-ulama'u warasatul anbiya, dikarenakan ulama adalah merupakan pewaris para nabi. Li'anna al-ulama'u warasatul anbiya, dikarenakan para ulama adalah pewaris para nabi. Wal anbiya ulami warisu dirhaman wala dinara. Sedangkan para nabi, mereka tidak mewariskan dirham juga dinar. Innama warasul ilma, sehingga faman akhadahu akhadha bihadhin wafirin min mirasihim. Maka siapa yang mengambil ilmu yang diwariskan nabi, dia itulah orang yang mengambil bagian yang besar dari warisan mereka. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, sangat ironis memang kita merasa sebagai penuntut ilmu, tapi paling berat kalau mengambil ilmu. Berbeda dengan dunia. Kalau orang untuk mengambil dunia, walaupun hanya berapa kilogram beras, antri pun dijalani. Ya, untuk mendapatkan satu gen minyak, antri sekian lama, sekian panjangnya, dijalani. Tapi ilmu tanpa antri ditinggalkan, tinggal pergi. Inilah kenyataan kita pada umumnya. Bakhil untuk diri sendiri dalam kebaikan. Padahal dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diwariskan nabi itu bukan harta, bukan dirham, bukan dinar, namun ilmu. Sehingga siapa yang mengambil bagian dari ilmu tersebut, maka dialah orang yang mengambil bagian yang paling besar. Ini hadis dari Abu Darda dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah taala. Dan ya fil barakallahu fikum, kenapa kita diperintahkan untuk menanamkan pada putra putri kita cinta ulama? Karena mereka sumber ilmu setelah para nabi. Mereka adalah penyampai ilmu dan pengemban ilmu penerus para nabi. Kalau sampai kita tanamkan kebencian kepada ulama, ketidaksukaan kepada ulama, ini akan fatal akibatnya. Sehingga kata beliau hafizullah ta'ala, alasan mengapa kita tanamkan pada anak-anak kita untuk cinta ulama dan umara, walianna al-ulama idha syakka fihim wa ya'lamuhum adam ikhtiramihim wa idhaharu akhtaihim indal abna yusabbibu khataran aziman alal ummah. Dikarenakan para ulama kalau sampai kita menanamkan kepada anak-anak kita keraguan terhadap mereka akan ilmuannya, atau kita tidak menghormati para ulama, atau menampakkan kesalahan-kesalahan ulama di hadapan anak-anak, yang seperti ini yusabbibu khataran aziman alal ummatin, akan menjadi sebab bahaya besar menimpa umat. Karena tidak mungkin lagi umat percaya pada ulama kalau mereka sudah membencinya. Begitupun kepada umara, tidak akan menghormati para penguasa karena tertanamkan kebencian pada jiwa anak terhadap penguasa. Ini akan berdampak kerusakan yang amat sangat besar, karena anak ini nanti akan menjadi generasi pengganti. Ya, kalau generasinya sudah seperti ini, ini akan berbahaya generasi berikutnya. Li'anna al-ilma yatalaqqa an tariqihim. Juga kata beliau rahimahullah ta'ala, karena ilmu didapatkan, diterima melalui jalan mereka para ulama. Kalau sampai anak-anak kita benci pada mereka, enggak mungkin akan dapat ilmu. Apalagi ilmu memang berat, ditambah lagi enggak suka dengan guru, enggak suka dengan ulama. Ya. Maka yang demikian ini akan menjadi jauh dari ilmu anak-anak kita. Wasyari'atul Islamiyah tatalaqqa an tariqihim, dan syariat Islam yang kita terima ini dari mereka para ulama. Sehingga kalau sampai anak-anak ya, kita tanamkan kepada mereka kebencian, keraguan kepada para ulama, ketidaksukaan, fayakunu bidzalika qad hadama syari'atul Islamiyah, berarti kita telah melakukan perbuatan apa? Yang merusak syariat Islam. Kita telah merusak syariat Islam ini. Wa kadzalika al-ibnu indama yakbiru sawfa yabhasu amman yatalaqqal ilmu anhu wa lan ya'khudha 'anil ulama. Begitupun ihafila barakallahu fikum, anak-anak kita ketika sudah besar mulai membahas tentang ilmu, dari mana mereka menerima ilmu, yang harus diambil siapa ilmunya, ya, yang tidak mungkin kita mengambil kecuali dari mereka para ulama. Tapi kalau sampai kemudian kita tanamkan kepada mereka tidak suka, nah ini yang berbahaya. Ya, beliau menyebutkan li annahu syukkak fihim wa fi ilmihim. Tidak mungkin anak-anak kita akan mengambil ilmu dari ulama, walayakhud anil ulama. Anak-anak kita tidak mungkin ambil ilmu dari para ulama dikarenakan mereka sudah tidak suka kepada para ulama itu. Wa fi ilmihim, juga pada ilmunya. Wa rubbama talaqqa min ulama'id dhalal, bahayanya bisa jadi anak-anak kita bahkan justru ambil ilmu dari ulama sesat. Terkadang malah ambil dari ulama yang disuka. Ihwa fillah barakallahu fikum, seperti umumnya umat kita, kalau ngaji serius baca kitab enggak suka, tapi kalau ngaji yang banyak canda, banyak tawa, itu yang suka. Betul kan? Sehingga terpancing orang untuk dia supaya terkenal, tenar, ya, disuka banyak orang, dia sengaja bikin ceramah yang ada tawa, ada canda, ya. Seperti apa? Seperti pelawak. Ya, ngaji diiringi tawa, canda. Ini yang disuka, katanya lucu. Ya, kiainya lucu. Sehingga orang itu senang. Karena apa? Kenapa senang kiai ini? Lucu orangnya. Nah, bukan ilmu yang diterima, tapi senang dengan candanya, lawaknya. Ini berbahaya, ikhwan barakallahu fikum. Dan kita orang tua mestinya memberikan kepada anak kita teladan contoh bagaimana kita mengambil ilmu, duduk yang baik, beradab dalam majlis ilmu. Sehingga ya fila barakallahu fikum, jangan sampai kita ya menutup mata sulitnya anak-anak kita ketika belajar diajari sulit, disuruh tenang sulit, disuruh belajar sulit, ya. Cara belajar juga sulit. Itu mungkin juga karena memang dari kita sendiri orang tua. Sulit mendisiplin diri untuk belajar. Kalau belajar pun cuma sekedar D3 istilahnya, datang, duduk, dengar, selesai. Ya, tidak ada peningkatan, serius tidak ada. S1 istilahnya serius sekali, tidak ada. Kalau serius kan baca, ya, buka, pegang pena, pegang kertas istilahnya. Sehingga anak-anak kita pun cuma taunya kalau abi datang taklim ya cuma datang aja, selesai, sudah. Nah, hal yang demikian perlu kita tingkatkan ya barakallahu fikum. Sedangkan para ulama seperti Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau yang sudah dikatakan Amirul Mukminin fil hadis, yang dikatakan sebagian ulama menghafal sampai 1 juta hadis saja tidak pernah lepas pena dan tinta dari tangan beliau Imam Ahmad rahimahullah taala. Sehingga membuat takjub heran orang-orang di zamannya dan berkata, "Ilal mata ya Imam, sampai kapan wahai Imam engkau terus seperti ini?" Menulis dan membawa pena. Beliau mengatakan minal mikbara ilal makbara, dari tempat pena ini sampai kubur nanti. Atau ma'al mikbara ilal makbara, bersama pena ini aku terus menulis ilmu sampai aku dikubur nanti. Ini motivasi buat kita mestinya. Yang masih sedikit ilmu, yang masih gampang lupa ilmu. Dan ya barakallahu fikum, kata beliau, di samping rubbah matalah kemin ulama iddalal, bisa jadi anak kita menerima ilmu dari ulama yang sesat, dan ini sangat berbahaya. Atau wa ashabul afkar munharifah, para pemilik pemikiran sesat yang menyimpang. Fakanan hadal ibnu wasilah hada melil mujtama, maka anak-anak kita ini kalau seperti ini didapatkan akan menjadi sarana menghancurkan masyarakat atau negara, akan menjadi sarana penghancur negara. Satu negara kalau generasi sudah hancur rusak, maka akan rusak negara itu. Itulah yang mungkin pernah kita mendengar dari Panglima Jenderal Riyamizat Yakudu ketika menyampaikan tentang negeri kita ini sedang menghadapi perang proksi, proksi war. Ini perang proksi itu untuk menghancurkan satu negeri, nggak perlu negara lain mendatangkan tentara atau pasukan. Cukup dirusak generasi mudanya dengan narkoba, ya, dan narkotika dan yang semisalnya, sehingga mereka kecanduan dengan barang-barang itu, otomatis dengan sendirinya akalnya rusak, lemah jadinya jiwanya, maka akan tumbuh kejahatan dari mereka. Nah, ini dengan sendirinya akan hancur negaranya. Sehingga ya fil barakallahu fikum, kita muslimin kalau tidak benar-benar memperhatikan generasi kita, lalu siapa lagi? Justru mereka ketakutan kalau kita kembali kepada agama kita. Dan telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sampaikan kepada kita dalam hadis, "Idza tabay'tum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar'i wa tarkul jihad sallatallahu lakum dhul la yanju'ana hatta tarju' ila dinikum." Bila kalian telah senang atau telah melakukan jual beli dengan cara riba, ya, dengan cara riba inah, dan kalian telah senang dengan pertanian peternakan kalian sampai kalian tinggalkan jihad, asik dengan pekerjaan dengan profesi kalian lalu tinggalkan majelis ilmu, tinggalkan kewajiban kita untuk jihad, terutama jihad dengan menuntut ilmu. Akibatnya ihwa barakallahu fikum sallallahu lakumudzul, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan, dan tidak ada solusi untuk kita selamat dari jalan kehinaan ini, dari lembah kehinaan ini, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sehingga kita bikin diri dan anak-anak kita tentunya untuk bagaimana cinta ilmu. Karena dengan kita kembali memahami ilmu, mengambil ilmu yang diwariskan Nabi, kita akan bisa memahami, mengerti, lalu kita amalkan dengan benar jadinya. Kemudian fillah barakallahu fikum, kata beliau fidzal taala, amaulatul amri fahumul ladina yasusunal umur. Adapun ulatul umur di sini adalah mereka orang yang memang diserahi untuk memegang urusan masyarakat. Itu pemerintah, penguasa. Yuqimuna as-syari'ah, menegakkan syariat. Yuhafidhuna 'alal amni, yang memelihara keamanan stabilitas bangsa. Tastami'u 'alaihimul kalimah, yang dengan mereka penguasa jadilah persatuan negara. Persatuan satu bangsa terjaga. Walidzalika, karena itulah Allah perintahkan kepada kita dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada penguasa kalian. Allah sebutkan di sini dengan kata yang langsung, taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul. Sedangkan pada penguasa, Allah sampaikan wa ulil amri minkum, dan penguasa kalian, kalau dalam hal yang tidak maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan disebutkan fa ulil amri humul ulama'u wal umara. Yang dimaksudkan ulil amri di sini adalah mereka para ulama, mereka para umara, para penguasa. Wa ya lil asif asyadid an taqa'a fi majalisi ba'dal muslimin al-ghibata wan namima lil ulama wal umara. Sangat-sangat disayangkan sekali terjadi di berbagai majlis sebagian dari kalangan muslimin senang melakukan ghibah. Ya, ghibah, menceritakan penguasanya, menceritakan ulama fulan, fulan dan fulan, namimah, adu domba terhadap ulama dan umara. Lihat ya barakallahu fikum, apalagi sekarang ini dengan adanya media sosial, jejaring sosial ini, subhanallah, kita bisa lihat bagaimana orang dengan gampangnya bisa, ya, mengatakan tentang fulan, fulan, fulan dari penguasanya, menjelek-jelekkan penguasa seenaknya. Ini berbahaya ya barakallahu fikum. Jangan kita terpancing sebagai ahlus sunnah. Kita bimbing kepada anak-anak kita, kalau kita menginginkan penguasa kita orang yang baik, perbaiki dari diri kita. Nah, perbaiki dari diri kita, karena Allah akan memberikan kepada kita kebaikan penguasa yang akan membimbing dengan syariat Allah, dengan agama Allah Ta'ala, kalau dua syarat kita penuhi, yaitu kita bersabar dan kita dapatkan ilmu sehingga keyakinan tumbuh pada diri kita terhadap kebenaran ini. Allah katakan dalam firman-Nya, wa kadzalika ja'alna minkum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dalam surat As-Sajdah Allah sampaikan, kami jadikan bagi kalian itu penguasa, a'immat, yahduna bi amrina, yang membimbing dengan perintah kami, membimbing dengan ajaran kami, kata Allah. Lamma sabaru, setelah mereka itu bersabar menahan diri, ya, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami, kata Allah Ta'ala. Sehingga ya fila barakallahu fikum, upaya kita adalah apa? Kembali meningkatkan kualitas diri kita dalam iman, dalam ilmu. Praktekkan ilmu kita. Sebab ya fila barakallahu fikum, kalau kita ini rusak, mana mungkin akan mendapatkan kebaikan? Kalau masyarakat semua tidak ada kesadaran untuk perbaikan dirinya, kalau semua menyadari untuk membenahi diri, itulah yang diharapkan. Dan Allah sudah katakan, Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mungkin merubah satu kaum sehingga mereka rubah diri mereka. Na yafila barakallahu fikum. Terkadang memang kita terpancing emosi. Karena apa? Berita yang ada, cerita yang ada, yang kita dengar, yang kita lihat, membuat kita kadang ikut seakan-akan terpancing untuk komen, untuk berkomentar. Atau tulisan berita yang kita baca kadang menuntut kita seakan-akan harus bikin lagi bantahan atau bikin, ya, menyebarkan dan sebagainya. Hati-hati wa barakallahu fikum. Kita tentunya menginginkan kebaikan penguasa, maka kita doakan mereka agar Allah membimbing, Allah memberikan kebaikan kepada mereka. Bukan kita hanya sekedar ghibah-ghibah hari-hari, cerita-cerita tentang kejelekan penguasa. Ya, atau bahkan sampai tingkat namimah, waliyadzubillah. Atau wa idharul akhta wa ibrazuha, menampakkan kesalahan-kesalahan penguasa. Ya. Kemudian apa? Membeberkannya, kesalahan penguasa. Sungguh kata beliau Hafizullah Ta'ala, walau nadhara ahaduhum ila ayubi nafsihi, andaikan saja mereka, kita semua ini sadar, jujur, mau melihat kepada aib-aib dirinya, diri kita sendiri, jangan orang lainnya, diri kita. Kalau kita mau jujur, walau nadhara ahaduhum, seandainya seorang di antara mereka yang suka menghibai umara, ya, menghibai ulama, umara, namimah, adu domba, menampakkan kesalahan, kejelekan mereka, andaikan dia melihat pada aib-aib dirinya, wa akhtaiha, dan kesalahan-kesalahannya, lafaqatul kasir mimma yaqulu anhum, tentu dia akan dapati lebih banyak kesalahan dirinya daripada apa yang mereka ceritakan tentang kesalahan penguasanya, ulamanya. Jazakallah barakallahu fikum. Ya. Jangan sampai kita ketika dalam masa-masa fitnah seperti ini, kita hanya sibuk mengangkat aib-aib seorang ustadz atau seorang syekh, seorang ulama, sementara kita tidak, ya, memperhatikan ilmu. Ya, cuman komen. Ketika disuruh ngaji sama ini, oh ini begini orangnya. Ngaji sama ini, oh ini orangnya begini. Kok tahu semua aib-aibnya, sedangkan aibmu tidak pernah dia tunjukkan. Padahal aibnya jauh lebih besar. Kenapa? Dengan sebab itu dia enggak ngaji, tertutup dari kebaikan. Dia cuma tahu orang punya kesalahan, dia enggak sadar kesalahan sendiri berbahaya. Sehingga beliau ingatkan kepada kita, wa kafa bil mar'i isman ayyuhaddisa bikulli ma sami'a. Cukup seorang itu dikatakan dia berdosa ketika ia menceritakan semua apa yang didengar. Katanya fulan begini, cerita lagi, katanya begini. Ya ikhwah, ini dibenci oleh Allah Ta'ala, yaitu perbuatan qila wa qal. Mengambil, menukil berita langsung disampaikan lagi, menukil lagi berita, sampaikan lagi. Dan yafila barakallahu fikum, sekarang berita semua bisa diakses, bisa dibuka, karena masing-masing kita punya sarana. Kalau dulu mungkin kita nonton TV hanya satu kompleks, satu RT, kadang satu dua orang yang punya. Sekarang setiap rumah ada, setiap tangan pegang, hampir. Sehingga informasi lebih cepat. Dan yafila barakallahu fikum, karena masing-masing dengar berita, masing-masing dengar punya modal berita. Ketika ketemu, yang diceritakan ya berita-berita yang didengar. Dan ini lebih mengasihkan daripada cerita tentang ilmu. Betul enggak? Kalau orang duduk bercerita tentang politik, bercerita tentang penguasa, bercerita tentang kasus yang ada, apalagi bercerita tentang fitnah, waduh subhanallah, asik terus bicara panjang lebar, tambah, datang lagi baku, tambah lagi terus, makin panjang. Hadirin, ingat peringatan hadis Rasulullah SAW ini, dalam hadis Imam Muslim, hadis sahih Imam Muslim, itu yang belum sampaikan tadi, kafa bil mar'i isman ayyuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukup seorang dikatakan berdosa ketika ia menceritakan semua apa yang didengarnya. Ya. Wa ya lil asif anil abna yajlisuna fi misli hadhil majalis, yang sangat disayangkan anak-anak kita ini duduk di tengah-tengah atau bersama orang yang cerita ini. Kadang-kadang kita enggak sadar bahwa anak kita asik cerita sama ikhwah, ketemu cerita asik. Anak dengar, walaupun dia belum paham tapi dia dengar. Kata abi, Ustaz fulan begini. Sehingga ya fila barakallahu fikum, ambillah pelajaran yang telah berlalu. Bagaimana cercaan begitu kejinya yang dilontarkan dari mereka hajuri kepada masyayikh, begitu pun atba' hajuri kepada para asatidah yang ada di Indonesia. Begitupun atba' Dr. Muhammad bin Haji kepada asatidah. Begitupun mereka yang ada. Ya ikhwah barakallahu fikum, seperti itu cukup bagi kita pelajaran. Jangan kita ajarkan pada anak-anak kita. Jangan kita ajarkan pada anak kita cerita asik tentang fulan. Anak kita dengar. Nanti anak kita sama temannya, kata Abi tadi tuh cerita sama Ami fulan, ustaz ini begini. Tidak dia cerca caci maki. Dalam keadaan dia enggak ngerti apa permasalahannya, fitnah apa yang terjadi. Hanya di apalagi diajarkan seperti yang kita dapatkan. Ya barakallahu fikum di tempat-tempat yang mereka atba Muhammad bin Hadi. Ya. Kalau lihat ada ikhwah yang alhamdulillah di sini kita terbimbing yang selain dari mereka itu bilang oh sakit gigi, oh begini. Ini diajarkan pada anak-anak kecil yang belum paham. Janganlah seperti itu. Sebab kita beru ya ikhwah barakallahu fikum mendidik anak kita ini bagaimana dudukan ulama, kesalahan mereka bagaimana sikap kita. Dan ingat kalau kita cerita ada anak-anak kita, apalagi berita-berita yang ada umamanya kita cerita asli politik, walaupun dengan istri kita, walaupun dengan saudara kita, tamu kita, hati-hati anak kita belum saja dengar, nak masuk kamar, jangan ikut dengar, ini bapak punya bicara, ini abi punya urusan, kamu masuk. Kita bisa memilih, mana anak bisa dengar, mana anak bisa dengar. Nah ya fila barakallahu fikum, dalam seperti ini kita juga harus bisa memilih, bagi anak porsi masing-masing beda. Apalagi anak dikasih HP los sendiri, bukan anak ini kamu punya HP sendiri. Ini caranya begini, buka begini. Tanpa diajarkan sudah bisa, dia akan berjalan sendiri. Sehingga ya fila barakallahu fikum, hati-hati ikhwah. Sangat disayangkan anak-anak kita duduk bermajlis seperti ini. Ya talaqona hadzal kalam bil qabul, dia terima mentah-mentah ucapan ini. Ya? Sehingga ya fila barakallahu fikum yukabbiruna ala qaril ulama wal umara, mereka ada muncul kesombongan, benci kepada ulama, umara, seakan ya dirinya lebih baik, dijatuhkan. Dan ini mimma yusabbibul fitan wa tabdi wa tafsik bi ghairi ilmin, menyebabkan terjadinya fitnah tabdi bid'ah, tafsik fasik tanpa ilmu. Ini menjadi sebab kerusakan. Muncul fitnah-fitnah sehingga banyak terjadi perbuatan-perbuatan fasik dan bisa perbuatan-perbuatan bid'ah. Wa rubbama kana hadzal kalamul ladzi yanqul anhum aktsaru kadzib wa buhtan bila hujjah wala dalil. Dan seringkali ucapan-ucapan yang diperbincangkan, yang dinukil dari mereka, aksaruhu kadzib, kebanyakannya itu berita dusta, ya, mengada-ada, tanpa hujjah, tanpa dalil, ya, yurawiju adaul Islam, yang sengaja dihembuskan oleh musuh-musuh Islam untuk membuat gaduh di kalangan muslimin. Wa adaw hadzal aqidah, dan musuh-musuh aqidah as-safiyah yang bersih ini, allati qamat ala hadil bilad islamiyah, kata beliau negeri Saudi yang tegak padanya, negeri yang baik ini negeri Saudi, karena beliau tinggal di Saudi. Nah di negeri kita juga yang barakallahu fikum, tentunya perhatikan yang namanya musuh-musuh muslimin, apalagi musuh Ahlussunnah. Kita ingat ketika mereka melihat adanya khilaf antar asatidah, antar ulama Ahlussunnah, masyayikh Ahlussunnah, mereka tuh tahu ini fulan ikut sini, fulan ini ikut sini, terus diadu. Apakah kita tahu siapa yang share berita ini, kita tahu siapa yang penanggung jawabnya? Mestinya kita kembali kepada firman Allah dalam suratul Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, bila datang padamu berita dari kalangan orang fasik, perjelas dulu berita itu, tabayyun dulu. Nah ya fila barakallahu fikum, hati-hati. Kata fulan antrima dari fulan begini, tentang alan begini. Hati-hati wa barakallahu fikum. Kita dibimbing untuk tabayyun dalam berita. Sehingga ya fila barakallahu fikum, kalau kita mencermati fitnah yang bergulir terus ini dengan fitnah yang terakhir Dr. Muhammad Hadi ini, ya Dr. Muhammad bin Hadi ini, kan sudah jelas Syekh Robi sudah baca berulang bahwa tidak ada hujah pada mereka dalam tuduhannya. Kenapa enggak mau rujuk kembali? Kalau kembali rujuk, selesai. Dijelaskan, dinasihati, sudah. Dan ya fila barakallahu fikum, jaga lisan kita. Kita hanya sebatas ikuti ulama, dijelaskan ini kesalahannya begini, kita tinggalkan jangan ambil ilmunya dengan dalil seperti ini. Sudah. Sebab seorang yang menuduh seorang zina tidak bisa mendatangkan saksi, kan sudah diponis oleh Allah Ta'ala bahwa dia dikatakan dusta, tidak bisa lagi diambil persaksiannya, diambil ilmunya, kata Syekh Rabi Hafizhahullah Ta'ala. Ya, selesai urusannya. Kemudian afila barakallahu fikum, yaqul Syekh Abdul Aziz bin Bas, berkata Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah Ta'ala, laisa min manhajis salaf tashhir bi uyubil wulad, bukan termasuk manhaj salaf ya membeberkan aib-aib penguasa. Wa dzikru dzalika 'alal manabir, dan menyebut-nyebut aib-aib penguasa di atas mimbar-mimbar. Li anna dzalika yufdha ilal inqilabat. Ya, dikarenakan ini akan berdampak pada perkara-perkara apa? Kekacauan, keresahan. Wa adamu sam'i wa tha'ah, dan menghilangkan mendengar dan taat pada penguasa. Hilang ketaatan pada penguasa fil ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf. Semua hilang. Yang baik pun enggak ditaati, dilanggar semuanya. Ini berbahaya dampaknya, wa barakallahu fikum, akan menjadi caos negaranya. Wa yufdi ilal khuruji alladhi yadurru wa la yanfa', dan akan berdampak orang-orang itu merontak kepada penguasa. Keluar dari ketaatan, yang akan membahayakan dan tidak memberi manfaat, seperti yang muncul dari dampak buruk demonstrasi. Ya, ketika mereka keluar ke jalan atau di tempat-tempat lapang tertentu mengadakan orasi, menjelek-jelekkan penguasa, menuntut jatuh atau menggulingkan atau mundur penguasa, dan berbagai macam tuntutan disebutkan sekian banyak kekurangannya. Padahal kalau dia sendiri jadi penguasa belum tentu bisa lebih baik. Ya. Walakin at-tariqat muttaba' 'inda salaf, akan tetapi sebenarnya jalan yang mengikuti salaf itu seperti ini. Ya. Kata beliau, an-nasiha fima bainahum. Jalan salaf yang mesti kita tempuh berkenaan dengan penguasa adalah nasihatu fima bainahum. Memberi nasihat sesama mereka. Baina sultan, ya. Sampaikan nasihat kepada penguasa langsung. Wal kitaba ilaih, kirim surat kepada penguasa. Awittisal bil ulama alladhi yatasilu nabihi hatta yuwajju ilal khair. Atau kita melalui ulama yang menjadi penasihat penguasa, hingga akan sampai arahan pada kebaikan. Kalau Saudi di atas raja, artinya raja itu punya anggota hay'ah kibar ulama. Nah, kibar ulama ini membanyak memberi nasihat pada penguasanya, sehingga rakyat melalui mereka bisa. Nah, di negeri kita sudah ada majlis lewat MPR, DPR, ya, untuk menyalurkannya. Kemudian sampaikan nasihat kepadanya, atau presiden punya alamat mailbox atau kotak khusus surat yang masuk dari rakyat umamanya. Ya, ke alamat yang ke situ, yang jelas siapa yang menulis suratnya, alamat kita jelas, nama kita jelas, KTP kita jelas, yang kita sampaikan jelas, dalam kebaikan hal yang jelas. Diterima syukur, tidak kita tidak terang-terangan mengungkap di ya, media sosial atau dengan demo di lapangan, jangan. Kemudian perhatikan, walaqad kana manhajus salaf indamal inkaru alani wa tasyir bi akhtai wa til amri amaman nas lima yufdi dzalika ila mafasid adzimah wal khuruj alaihim. Sungguh ya fil barakallahu fikum, manhaj salaf itu sudah ada isa yang terjadi pada mereka tadi kita sebutkan, bahwa manhaj salaf adalah tidak ada pada manhaj salaf ini pengingkaran secara terang-terangan, membeberkan kesalahan penguasa di depan manusia. Tidak ada yang seperti pada manhaj salaf, pengingkaran secara terang-terangan, membeberkan kesalahan penguasa, tampil demo, ajak massa keluar. Karena apa? Yang seperti ini Ya, lima yufdi dzalika ila mafasid, ini akan berdampak pada kerusakan yang besar dan akan mengajak orang untuk keluar dari ketaatan pada mereka penguasa. Sampai-sampai perhatikan contoh di sini, qad qila li Usama bin Zaid, dikatakan kepada Usama bin Zaid, antum tahu Usama bin Zaid ini orang yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dicinta oleh beliau. Ala tadhul ala Utsman litukallimahu, ditanya, kenapa engkau tidak masuk duduk, sampaikan kepada Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu kesalahan dia begini begini, beberkan. Apa jawab beliau? Atarana anni la ukallimu illa asma'akum, apakah engkau mengira aku tidak mengajak bicara Utsman, apakah mesti aku harus memperdengarkan ucapanku kepada kalian? Dibantah, haruskah aku dengarkan perdengarkan kepada kalian apa yang aku sampaikan pada Utsman? Wallahi laqad kalimatu fi ma baini wa bainahu, demi Allah sungguh nasihat itu antara aku dan dia sudah aku sampaikan. Maduna an aftaha amran la ahabbu an akuna awwal min fatahahu man fatahahu, kata beliau, ya, menyampaikan sungguh kalimat nasihat sudah aku sampaikan antara aku dan dia. Aku tidak membuka perkara ini kepada banyak orang. Aku tidak suka kalau aku termasuk orang yang pertama membuka aibnya dia. Beda dengan siapa? Yaitu beda dengan Abdullah bin Sabah. Datang dari Sana'a. Dalam dia ada seorang Yahudi. Kemudian dia berusaha mendekat dengan Utsman, menyampaikan langsung pada Utsman bin Affan. Nikos, sampai dijelaskan oleh Utsman perkaranya, tapi dia enggak puas, dia keluar, dia ceritakan, dia beberkan aibnya Utsman radhiyallahu an. Terus dia menggalang di Madinah, dia berhasil, dia lari ke Mesir. Barulah dia dapati orang-orang yang terpengaruh dengan dia, terus dia galang sampai hanya dia kudeta demo ke Madinah. Nah, ya fila barakallahu fikum, beda jauh para sahabat radhiyallahu an dengan selain mereka. Barangkali karena sudah isya, wah, kita tidak selesai, hanya sampai di sini. Dan ini juga perlu kita ajari putra-putri kita, ya barakallahu fikum, hati-hati kita berbicara, karena apa yang kita perbincangkan antar kita dan istri kita, antara kita dengan tamu kita, antar kita dengan ikhwah, ketika berbicara tentang masalah fitnah, masalah politik, masalah negara dan yang lainnya, hati-hati anak-anak kita, dia nguping, dia dengar, ya. Jangan sampai salah kita membimbing mereka, hati-hati. Ya, jangan sampai mereka benci kepada penguasa, benci pada ulama, jangan sampai. Tanamkan kebaikan untuk mereka, karena kita harapkan kebaikan mereka memang. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.